الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما النعمة، فسبحان الذي جعل الإنسان في الأرض خليفة، وما هي إلا دار فتنة ومحنة. أحمده سبحانه وتعالى الذي جعل التقوى لعباده أفضل البضاعة الموصلة إلى السعادة الأبدية، وأشكره على توفيقه إلى اكتساب مرضاته باتباع سنة خير البرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد ولا نستعين إلا إياه مخلصين له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى طريق الجنة والمنقذ من نار جهنم مصير الأشقياء السرمدية. اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد خير بني هاشم وعلى آله الأكارم وصحبه الموصوفين بصدق العزائم وعلى التابعين بإحسان بتعاقب المواسم. عباد الله، إن الذي خلق النفس قد ألهم فجورها وتقواها وحضرها أن تتبع هواها، فقد أفلح من زكاها، والجنة بعد ذلك مسواها. فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته، اتقوا الله حق تقاته، فمن عرف ربه جعل الطاعة شغله وراقب نفسه في السر والعلانية حتى نال رضا ربه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah karunia umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk merawat, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan tugas-tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi larangannya dengan tulus dan ikhlas, agar kapanpun kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iman kita dalam keadaan terawat, sempurna, kita dalam keadaan husnul khatimah, radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, kesempurnaan iman seseorang tak dapat diukur dengan materi duniawi, harta kekayaan yang terkumpulkan, artikel ataupun gelar yang telah mereka sandang, bahkan pengaruh, pangkat atau jabatan dari berbagai instansi maupun organisasi, meskipun organisasi itu berlabelkan organisasi agama. Namun faya ma'saral muslimina rahimakumullah, kesempurnaan iman seseorang itu terukur dengan kepatuhannya dan ketulusannya dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sehingga dengan demikian itu akan terciptalah insan yang berbudi luhur, hormat dan menghargai terhadap sesama, terlebih terhadap mereka yang seharusnya dihormati menurut ajaran agama, yaitu para dzurriyatur rasul dan para pemuka-pemuka para ulama. Faya ma'syaral muslimina rahimakumullah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Yang artinya paling sempurnanya iman seseorang mukmin adalah mereka yang mempunyai akhlak atau perilaku yang baik. Faya ma'syaral muslimina rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waqqas diceritakan bahwasannya suatu hari Nabi pernah memberi sekelompok orang dengan pemberian yang cukup, sedangkan orang yang lain tak diberi sama sekali. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad timbul bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kita ini tak kau beri sama sekali padahal ia adalah seorang mukmin." Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat saat itu, "Bukankah ataukah ia sekedar seorang muslim?" Dialog ini sampai terulang 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'uti rijalan wa ada'u man huwa ahabbu ilayya minhum fala utihi syai'an makhafata an yakubbu fin nari ala wujuhihim." Yang artinya, sungguh aku beri kelompok orang-orang itu dan aku biarkan orang-orang yang lebih aku sukai dan aku cintai. Bahkan orang yang aku sukai itu tak kuberi sama sekali. Hal itu karena aku khawatir manakala kelompok yang aku beri itu akan terjerumus badannya ke jurang neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Zuhri. Faya ma'syaral muslimina rahimakumullah, dari peristiwa itu menimbulkan perasaan bagi kelompok yang telah diberi. Mereka merasa imannya lebih sempurna karena ia mendapatkan fasilitas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mencemoohkan orang-orang yang tak diberi sama sekali oleh Nabi, meskipun ia sehari-harinya bersama Nabi. Bahkan ia menuduh orang yang tidak diberi itu adalah imannya belum sempurna. Spontan saja, faya ma'syaral muslimina rahimakumullah, kejadian ini mendorong Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, "Sebenarnya kalian belum beriman, tapi sebaiknya kalian berkata saja kami adalah seorang muslim, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala takkan mengurangi sedikitpun pun amal pahalamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tak ragu-ragu sedikit pun, dan mereka selalu berjuang dengan harta dan jiwanya untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang mukmin yang sejati. Al-Imam Atha'illah Al-Iskandari, beliau berkata dalam kitab hikamnya, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istijrajan laka sanastadrijuhum min khaisu la ya'lamun. Yang artinya, waspadai dan berhati-hatilah kamu akan kebaikan atau pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kamu, padahal perilakumu buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dikhawatirkan hal itu merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu cara Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan kita dengan secara pelan-pelan dari Allah. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan menjerumuskan mereka secara berangsur-angsur ke jalan kebinasaan dengan cara yang mereka tidak merasa. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan, bimbingan kepada kita agar kita sabar untuk beribadah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ajlal mawa'idi lidaranil kulub wa amhal indari limusattaratil dhunub kalamullahi allamil huyub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimuna min qabl. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad mattasalat aynun binadarin wa udunun bikhamar. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah wa iyaya bitakwallahi wa ta'atih. Ittakullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih, wa sanna bimalaikatihil musabbihati bikussih, wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الحلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح سلاتيننا وأمراءنا وأولماءنا وولاة أمورنا صلاحا تاما، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء وسائر أنواع البلاء عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر المسلمين وعن سائر بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وارزق اللهم لنا وأهلنا وأولادنا وأهل كترنا السلامة والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا بفضلك وجودك كرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.